Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'd, fa'inna saqal hadis kitabullah wa qalal hadji hadji Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa syaral umuri muhdathatuha wa kulla muhdathatin lila wa kulla dhulatin dalala wa kulla dhulatin finna. Barakallahu fikum ikhwan ahwat azakumullah. Alhamdulillah wa syukrullah ala nikmatillah. Hari ini tanggal 2 Jumadil Awal 1442 Hijriah atau tanggal 17 Desember 2020, kita akan lanjutkan kajian rutin kita dari kitab Syarah Aqidah Al-Wasithiyah yang ditulis oleh Syekh Al-Islam Tamiyah dan diberikan penjelasan oleh Syekh Muhammad bin Shalih bin Rahimahullah. Dan ini adalah pertemuan yang kedua dari kitab Syarah Aqidah Al-Wasithiyah, dan ini sampai di halaman 21. Kemarin Syekh Muhammad bin Shalih bin Rahimahullah memberikan penjelasan tentang apa? Tentang kaitannya dengan dakwahnya Rasul, para Rasul itu adalah dakwah tauhid. Dan sekarang di sini waqad di sini dijelaskan. Ya, waqad qassama al-ulama rahimahullahu at-tauhida ila thalathati aqsam. Jadi di sini adalah waqad qassama ulama, para ulama itu membagi. Waqad qassama ulama rahimahullah, ulama rahimahullah membagi tentang at-tauhid, tentang tauhid itu ila thalathati aqsam, menjadi tiga macam. Ahaduhuma, salah satunya adalah tauhidu rububiyyati. Tauhidu rububiyyati, tauhid rububiyyah. Jadi para ulama membagi tauhid menjadi tiga macam. Ahaduhuma, salah satu dari tiga itu adalah tauhid rububiyyati. Wa huwa ifradullah subhanahu wa ta'ala fi umuri thalathatin. Fi umurin thalathatin. Wal mulki wa tadbiri. Tauhid rububiyyah, tauhidnya rububiyyah itu adalah ifradullah subhanahu wa ta'ala fi umurin salasatin, fil khalqi wal mulki wa tadbiri. Jadi yang pertama ini tentang tauhid rububiyyah. Antum bisa tulis di situ tauhid rububiyyah itu apa? Tauhid dari atas ke bawah. Dari atas ke bawah. Ini ana menukilkan istilah yang sering dipakai oleh Syekh Shalih Al-Mashari Hadirullah. Dia menjelaskan tauhid rububiyyah itu sebagai tauhid yang menjelaskan tentang hubungan antara yang di atas dan yang di bawah. Adalah Allah Azza wa Jal kepada hamba-Nya. Paham? Yaitu ya, wa huwa ifradullah subhanahu, yaitu adalah mengisahkan Allah Subhanahu wa taala fi umurin salasatin, dalam tiga perkara. fil khalqi dalam hal penciptaan, wal mulki dalam hal penguasaan, wa tadbiri dalam hal pengaturan. Dalilu dzalika, dalilu dzalika qauluhu ta'ala ala lahul khalqu wal amru, ala lahul khalqu wal amru, al-a'raf 54. Wa wajhu dalalati min al-ayati annahu qaddama fiha al-khabara alladhi min haqqihi at-ta'khir. Wal qa'idatu al-balaghiyatu, al-balaghiyatu wal qa'idatu al-balaghiyatu anna taqdima ma haqquhu at-ta'khir yufidul hasra, yufidul hasra. Jadi di sini tentang mengisahkan Allah Azza wa Jalla itu tentang apa? Tentang tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah ini adalah apa? Wa ifradullahi subhanahu wa ta'ala, mengisahkan Allah subhanahu wa ta'ala fi umuri salasati, fi umuri salasati, dalam tiga perkara. Fil khalqi dalam hal penciptaan, wal mulki dalam hal penguasaan, dan dalam hal tadbir, pengaturan. Tiga ini absolut bagi Allah Azza wa Jalla, tidak bisa berlaku untuk makhluk. Dan dalilnya, dalil dzalika qauluhu ta'ala, dalil yang demikian adalah firman Allah Ta'ala di surat Al-A'raf ayat 54, ala lahul khalqu wal amru. Ingatlah, al-khalqu dan wal amru, menciptakan dan memerintah ini lahu, hanya bagi Allah, hanya bagi Allah. Jadi kenapa disebutkan rububiyah ini, disebutkan tiga perkara saja? Karena tiga perkara ini hanya hak prerogatifnya Allah Azza wa Jalla. Absolutnya adalah Allah Azza wa Jalla, tidak dimiliki oleh makhluknya. Paham di sini? Nah, katanya, ya, nam Al-A'raf, surat pertama, par, ya, san. Nah, sekarang di sini tentang dalil dzalika, ya. Ini sudah dijelaskan tentang Al-A'raf ayat 54. Wa wajhu dalalati minal ayati, ya, itu sisi yang menegaskan penunjukan dalam ayat ini adalah annahu qaddama fiha al-khabara alladhi, ya, alladhi di sini, annahu qaddama fiha al-khabara alladhi min haqqihi ta'khir. Wal qa'idatu al-balaghiyatu anna taqdima ma haqquhu ta'khir yufidu al-hasra. Maka di sini jelaskan annahu qaddama fiha al-khabara alladhi min haqqihi ta'khir. Wal qa'idatu al-balaghiyatu anna taqdima ma haqquhu at-ta'khir yufidu al-hasra. Anda bisa lihat di sini wa wajhu dalalati min al-ayati, sisi pendalilan dari ayat ini adalah annahu qaddama fiha al-khabar, bahasanya dalam ayat itu ya Allah azza wajalla mendahulukan apa qaddama, Allah azza wajalla mendahulukan fiha di dalam ayat itu al-khabar, khabarnya didahulukan. Alladzi min haqqi ta'khiru, yang seharusnya hak yang seharusnya dia berada di bagian akhir bukan di depan. Ala lahul khalqu wal amru, artinya apa? Harusnya al khalqu wal amru lahu, harusnya seperti itu, tapi lahunya diletakkan di awal. Wal qa'idatul balaghiyatu, dan kaidah balaghiyah ya, kaidah balaghah, ilmu sastra Arab, anna taqdima mahaqqu ta'khir, bahwasanya mengedepankan apa yang seharusnya di akhir itu yufidul hasra, ini memberikan apa makna pembatasan, menunjukkan apa pembatasan. Paham sampai sini ya? Nah, dan dijelaskan di sini. Summa summa ta'ammal iftitaha ya, summa ta'ammal iftitaha hadil ayati ala ad-dalati ala tasni at-tanbih ad-dalati ala tanbih wa tawqidi ala lahul khalqu wal amru la li ghairihi fal khalqu hadha huwa wal amru huwa at-tadbir wal amru huwa at-tadbir. Summa ta'ammal, maka perhatikan tambah iftitaha hadil ayati, permulaan dari ayat ini itu dengan apa? Bi ala, ingatlah ad-dalati, yang menunjukkan kepada apa? Ala tanbih wa tauqid, sebagai bentuk tanbih, peringatan mas, waspadalah awas. Wa tauqid, penegasan. Ya, barang siapa yang tidur ngantuk ya, doa. Berdoalah kepada Allah Azza Wajalla agar dengan Allah menurunkan hujan ini antum berdoa. Semoga Allah Azza Wajalla menjadikan datangnya antum ke kajian ilmu, ikutnya antum ke kajian ilmu itu bermanfaat. Dan kita dicatat sebagai ahli tahsil wa tahsin. Sebagaimana tahsin kemarin kita bahas apa? Jama'ahu wa tahsin. Menggabungkan ilmu dan memperoleh ilmu. Sekarang ini antum duduk di majlis ilmu, itu dalam rangka menggabungkan ilmu. Dan antum akan mendapatkan pemahaman dari ilmu itu setelah antum murojaah. Nanti antum sampai di rumah, antum sampaikan kepada keluarga antum, ataupun antum merojaah apa yang sudah di streaming hari ini. Besok paginya antum tulis kurasohnya ya, parangan demin ya, tolong ya, ini sekarang sudah banyak gadgetnya, tolong dipergunakan dengan semaksimalnya ya, barang-barang. Nah, sehingga di sini adalah sebagai menunjukkan, ala di sini menunjukkan untuk tanbih, sebagai bentuk peringatan ya, kewaspadaan wa taukid, sebagai bentuk penegasan. Kenapa seperti itu? Ya, karena ketika orang itu mengatakan ingat, ini diingatkan Begitu juga taukid, ditegaskan. Ya. Sebelum mulai kajian, ingat Mas, ini antum turun hujan, antum dalam keadaan capek, antum dalam keadaan kenyang, maka minta kepada Allah Azza wa Jalla agar diberikan kemudahan untuk bisa menghimpun ilmu dan memahami, sehingga ketika antum itu menyerapnya itu bisa menjadi apa? Ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah. Nah, semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kita anugerah berupa ilmu-ilmu yang membarokahi kita. Nah, sekarang di sini. Alallahul khalqu wal amru. Ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah. Nah, dan ini tidak berlaku untuk yang lainnya. Ya. La li ghairihi, bukan untuk yang lain. Fal khalqu hadha huwa. Maka yang mencipta itu adalah Allah Azza wa Jalla. Wal amru huwa tadbir. Dan amru di sini adalah perintah, di sini adalah hal apa? Pengaturan. Dalam hal apa? Pengaturan. Makanya antum bisa lihat orang-orang yang sulit diatur apa? Apakah kemudian taruhlah sekarang dari sekian banyak orang-orang yang mengatakan bahwasanya saya berada di atas Al-Quran dan Sunnah, tapi ternyata dari sebagian mereka ada yang hanya sekedar ungkapan di mulut tapi penerapannya berbeda. Dan ini sering terjadi, sehingga apa? Di sini disebutkan tentang apa? Bahwasannya kata-kata pengaturan itu meliputi semua aspek. Manusia tidak bisa mengatur manusia lainnya. Ini sudah. Manusia itu tidak bisa mengatur manusia yang lain. Makanya ketika ada orang mengatakan saya tidak suka diatur, sering gak antum mendengar seperti itu? Begitu juga ketika antum mempunyai anak-anak kita, kadang tidak bisa dikatakan hanya sekali ngomong kemudian mereka akan manut, nurut dengan kita, tapi perlu waktu, perlu pembelajaran dan yang lain. Sedangkan di sini alal khalqu wal amru, bagi Allah Azza wa Jalla itu seluruh penciptaan dan pengaturan hanya milik Allah. Sehingga ketika Allah Azza wa Jalla mengatur, maka tidak ada yang sanggup untuk menolak. Ini membedakan antara apa? Makhluk dengan al-Khaliq. Antum gak mau diatur oleh orang, tapi apakah antum bisa menolak aturan dari Allah Azza wa Jalla? Gak bisa. Sekarang seperti turunnya hujan sekarang ini, apakah antum bisa menolaknya? Menolak turunnya hujan? Gak bisa, Mas. Sehingga itulah menjadi apa? Bentuk pengaturan dari Allah Azza wa Jalla. Allah menurunkan hujan agar memberikan kemanfaatan kepada hamba-hambanya. Sehingga kalau kemudian hujan itu yang adalah apa yang Allah turunkan, Allah ciptakan kepada hamba-hambanya yang ada di muka bumi ini, kemudian antum mengatakan saya akan mencegah hujan, gak akan bisa seperti itu. Saya tidak suka diatur hujan, gak bisa seperti itu juga. Mau tidak mau antum harus menerimanya, karena antum tidak bisa mengatur makhluk yang lain. Yang hanya bisa mengatur itu adalah Allah Azza wa Jalla. Ini adalah penjabaran dari surat Al-A'raf 54 ini. Kita mentadaburi apa yang ada di sekitar kita sekarang. Allah memberikan hujan dari semenjak siang tadi. Kemudian apakah kemudian ketika antum itu mempunyai bisnis dan mengatakan ya Allah, hentikan hujan, bisa gak? Gak bisa. Justru sebaliknya, Allah memberikan hujan ini untuk sebagian orang manfaat, tapi untuk sebagian orang lain mereka menganggap itu tidak manfaat karena menyebabkan pergerakan mereka terganggu. Inilah bukti bahwasanya Allah itu maha mengatur. Paham sampai di sini? Nah, kita lanjutkan. Amal mulku fadaliluhu. Paham tadi ya? Makanya al-khalqu di sini adalah penciptaan. Dan wal amru di sini, perintah di sini adalah pengaturan dari Allah Azza wa Jalla, tadbir. Nah, sekarang kita masuk ke penjelasan selanjutnya. Wa ammal mulku fadaliluhu mithlu qawlihi ta'ala falillahi mulku samawati wal ard. Suratul Jathiyah ayat 27. Fa inna hada yadullu ala infiradihi subhanahu wa ta'ala bil mulki wa wajhu dalalati min hadhil ayati kama sabaqa taqdimu ma haqquhu at-ta'khiruhu ma haqquhu at-ta'khiru. Nah, sedangkan berkaitan dengan al-mulku, ya, al-mulku tadi apa? Menguasai. Jadi kaitannya dengan al-khalqu tadi sudah jelas, kemudian takdir sudah, sekarang al-mulku penguasa atau juga kerajaan. Dalilnya adalah tentang walillahi mathalus samawati walillahi mulkus samawati wal ard. Walillahi mulkus samawati wal ard. Bagi Allah atau kepunyaan Allah mulkus samawati wal ard. Kerajaan langit dan bumi. Kerajaan langit dan bumi. Fa inna hada, ya, fa inna hada fa inna hada, maka sebenarnya ini yadullu ala infiradihi, menunjukkan kepada apa? Infiradi, keesaan Allah azza wajalla. Allah itu menyendiri. Bil mulki, dalam hal apa? Kerajaan, kekuasaan. Wajhu dalalati min hadil ayati, dan sisi yang menjadi pendalilan dari ayat ini adalah kama sabaqa, sebagaimana yang telah disebutkan, yaitu apa? Taqdimu ma haqqu ta'khir, tentang pendahuluan atau peletakan yang pertama, yang seharusnya di akhir diletakkan bagian yang awal, maka ini apa? Yufidul hasan. Ini menyebutkan tentang pembatasan dan apa? Ini sebagai ta'kid, sebagai penegasan. Idzan, ya. Idzan, farabbu azza wa jal munfaridun bil khalqi wal mulki wat tadbiri. Maka atau jadi idan, jadi Rabb Azza wa Jal munfaridun, Allah itu menyendiri dalam hal apa? Bil khalqi, dalam hal penciptaan. Wal mulki, dan hal penguasaan. Wat tadbiri, dalam hal pengaturan. Nah, Sekarang fa'in kulta, kalau engkau katakan kaifa tajma'u baina ma qararta wa baina itsbatil khalqi li ghairillahi mithlu qawlihi ta'ala fatabaraka Allah fatabaraka Allahu ahsanul khaliqin. Surat Al-Mu'minin ayat 14. Wa mithlu qawlihi sallallahu alaihi wasallam fil musawwirin yuqalu lahum ahyu ma khalaqtum wa mithlu qawlihi ta'ala fil hadith al qudsi wa man adlamu mimman dhahaba yakhluqu ka khalqi fa kaifa tajma'u baina qawlika inna allaha munfaridun bil khalqi wa baina hadhihi nususi. Sehingga di sini jelaskan. Tadi fa'in kulta. Apabila engkau katakan, kaifa tajma'u baina ma qararta wa baina itsbatul khalqi li ghairillah. Ya. Jadi kalau misalnya antum mengatakan, bagaimana ya antum itu menggabungkan antara apa-apa yang antum tetapkan dan penetapan adanya apa? Adanya pencipta selain Allah Azza Wajalla. Jadi kaifa tajma baina ma qararta wa baina isbatul khalqi li ghairillah? Bagaimana engkau menggabungkan antara apa yang telah engkau sepakati dan antara penetapan bahwasanya penciptaan Allah ada selainnya. Mithlu qawlihi ta'ala, sebagaimana firman Allah ta'ala, fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Itu maha suci Allah, pencipta yang paling baik. Juga seperti ya, wa mithlu qawlihi sallallahu alaihi wasallam fil musawwirin. Seperti sabda Rasulullah SAW dalam film musawwirin. Musawwirin apa? Pelukis, penggambar. Alhamdulillah, tubtu minal musawwirin. Karena sudah tobat dari pelukis. Sejak kapan saya? Sejak masuk kuliah. SMA dulu anak senang. Gambar. Udah. Gambar. Agar. Tapi alhamdulillah anda enggak senang gambar wajah. Gambar wajah anda enggak suka. Tapi anda gambar kaki kuda, kemudian bentuk badannya kuda sampai seotot-ototnya anda bisa. Naga, sebulu-bulunya itu sampai jegrap gimana pun anda bisa. Ya, dulu artis. Artis senang dengan seni karena dulu emang apa ya, sering mengamati, jadi senang pengen bisa lukis. Kemudian setelah belajar, saat itu baca artikel tentang hukum melukis, hukum menggambar, tentang ahyu ma khalaqtum, hidupkan apa yang telah engkau ciptakan, itu bikin berintik. Dua hari anda enggak bisa tidur. Jadi sudah, memang harus ditinggalkan. Sebelumnya lomba-lomba diikuti dan ya dapat hadiah. Anda tidak mengatakan hadiah juara. Hadiah. Dan ketika di PB sama halnya, mulai ngerti tentang hadis-hadis sedikit-sedikit dan pertama. Dan saat itu ada mata pelajaran, mata 3 SKS tentang anatomi tumbuhan, karena fakultasnya fakultas kehutanan, makanya ada anatomi tumbuhan. Di situ harus menggambar semua bagian dari tumbuhan, dari akar, dari akhirnya banyak dosen yang tak akan menggambarin akarnya macam, termasuk saat itu gambar serangga, gambar apa. Tapi ala kulihal, alhamdulillah Allah menjadikan karena saat itu akhirnya tidak suka sama sekali menggambar makhluk hidup. Dan begitu pun dapat cobaan yang lebih dahsyat lagi ketika kerja di Dubai di Etisalat. Saat di situ di departemen IT, ana bagian web interface-nya untuk tahun pertama saat itu ketika gabung sama Etisalat, ana di web interface. Dan situ diharuskan untuk UI-nya itu ada gambar makhluk hidup. Makanya ana siasati dengan membuat gambar makhluk hidup, habis itu kepalanya dipenggal dengan logonya Etisalat. Jadi kayak apa? Siluet manusia. Jadi enggak ada manusianya. Siluet manusia dengan utuh, dengan kepala dan seterusnya. Tapi itu logonya Etisalat menutupi kepalanya. Jadi orang menganggapnya bahwasanya kepala-kepala itu kemana? Kepala-kepala itu dilalap dengan logonya Etisalat. Alhamdulillah ternyata orang-orang di sana bisa ngerti bahwasanya tidak melulu bahwasanya cara menggambarkan kreativitas itu harus menunjukkan tentang perspektif wajah. Ada yang masih seperti itu. Jadi ana mengatakan kalau harus melakukan wajah, maka ana minta teman ana yang lainnya, orang-orang India, untuk menghindarnya. Alhamdulillah Allah kasih kemudahan. Dan begitu pun saya sholat al-masari fidallah, ketika karena ana ngontrak di rumahnya beliau, rumah belakangnya beliau, setiap kali beliau ngajari ana, misalnya pas kajian subuh atau kajian setelah duhur ketika hari Jumat, karena Jumat kan mereka selesai juga di awal, atau hari pas hari libur, ketika Syekh datang ke rumah ana, mesti lihat dulu, periksa dulu dari A sampai Z, pojok sampai pojok. Kemudian suatu saat ada nemuin boneka Zeki Syuhada. Haram ya akhi, yang bagi li talabal ilmu istihad. Kemudian ada boneka-boneka ini ya. Itu ternyata sebenarnya boneka-boneka teman-temannya anak-anak, ikhwan-ikhwan bawa anak-anaknya mereka ke rumah ana dan ketinggalan. Karena ana enggak pernah beliin boneka ke anak-anak, enggak pernah sama sekali. Hampir. Itu semuanya rayahan. Rayahan karena ketinggalan. Ana seperti itu. Lalat. Meskipun itu ketinggalan sosial, tetap itu tidak pada tempatnya untuk menganggap itu sebagai sesuatu yang remeh. Hati-hati, hal seperti itu bisa menyebabkan tidak membarokahi rumah. Ya, kenapa? La tadkhul malaika ya fil baiti alladhi fihi surah, atau dalam lafaz yang lain surah. Malaikat itu tidak masuk di dalam rumah yang di dalamnya itu ada gambar makhluk hidup. Ingat, kalau misalnya antum mampangin fotonya Mbah Antum atau fotonya pernikahan dan yang lain, nggak perlu dipajang. itu menghambat atau menghalangi malaikat masuk rumah. Itu ngeri. Sedangkan lafaz hadis Nabi SAW yang lainnya yang sahih itu di riwayat Imam Muslim dan lain-lainnya, apa? La taj'alu buyutakum maqabir fa inna syaitana yanfiru minal bait alladhi tuqra'u fi surah al-Baqarah. Jangan jadikan rumah-rumah kalian itu seperti kuburan. Karena sesungguhnya syaitan itu lari dari rumah yang dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah. Jadi kalau misalnya rumah itu sudah angker, banyak lukisan, banyak ini seterusnya. Kayak sekarang antum bisa uji nyali. Antum datang aja ke museum. Ya malam-malam. Kira-kira di mana, guys? Ya bukan nakut-nakuti, tapi itu pasti di sana sudah banyak gangguan. Gangguan dari jin-jin dan yang lainnya, sama-sama. Bukannya kita takut, tapi di situ tempat-tempat seperti itu memang yang disukai oleh mereka. Karena malaikat pun tertolak untuk atau enggan untuk masuk di tempat-tempat yang seperti itu. Maka jangan jadikan rumah-rumah kita itu seperti itu. Dan itu juga sebagai masukan bagi kita bahwasanya meskipun di situ dijelaskan orang-orang yang mengatakan gambarnya gimana? Gambar enggak boleh. Kalau video sama halnya. Meskipun di situ ada para ulama yang membolehkan dan yang lainnya, kita tidak menganggap bahwasanya membolehkan itu menganggap remeh. Karena dalam hal ini ana masih memilih masyaikh ana yang ada di Abu Dhabi dan Dubai. Mereka memilih untuk tidak mengambil atau tidak setuju dengan streaming dengan wajah. Mereka tidak setuju. Jika diminta kajian mereka diliput oleh stasiun di sana, TV di sana, mereka menginginkan bahwasanya mereka menginginkan suara saja tanpa ada barang. Karena di situ banyak fitnahnya. Banyak fitnah. Maka kalau masyaikh di sana mengambil kehati-hatian seperti itu, kenapa ana menganggap ana lebih faham daripada masyaikh di sana? Jadi kalau diri ana yang meliput, ana enggak pernah, alhamdulillah. Tapi kalau orang lain meliput di Jakarta dan seluruh, itu haknya mereka dan ana sudah beritahukan. Sebenarnya ana tidak suka untuk diliput dengan wajah. Karena esensialnya adalah menyampaikan ilmu. Apa yang ada pada diri ana bisa jadi itu lemah. Tapi bisa jadi sekarang yang di hadapan kita ini, kitab ini banyak memberikan faedah. Tapi antum kajian melihat wajah ana, apa faedahnya? Paham dalam di sini. Kalaupun kemudian itu ada, misalnya taruhlah dalam hal pengajaran cara memandikan jenazah, cara sholat dan yang lainnya yang harus praktek, yang harus lihat langsung dan yang lainnya, tidak masalah, mas. Itu dianggap sebagai apa? Daruri. Sebagai suatu yang darurat. Tapi manakala kita bisa memilih untuk tidak melakukannya dan sebagainya, semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita sebagai orang-orang yang senantiasa berhati tentang masalah. Karena berapa banyak yang menganggap enteng, menganggap remeh, akhirnya kalau misalnya kajian tidak diliput seperti itu, merasa ada sesuatu yang kurang. Itu banyak dimanfaatkan oleh syaitan untuk menjadikan sebagai apa? Racun yang menenggelamkan semua kebarokahan ilmu. Racun bisa menenggelamkan. Dengan cara apa? Dengan cara banyak sekali. Tentang ria, tentang sum'ah, tentang racun-racun hati. Sehingga menenggelamkan, menghancurkan semua pahala, semua barokah ilmu. Kayak antum lihat, kenapa para ulama itu, ya Imam Syafi'i, para a'imah, Imam Bukhari, Imam Muslim, dan yang lainnya, kitab-kitabnya masih dikaji sampai sekarang. Ada apa dengan mereka itu? Karena mereka melakukannya dengan ikhlas karena Allah. Dan bukti ikhlasnya itu tidak perlu kemudian disebutkan. Usaha ikhlas lo, saya ikhlas lo, ngajarin saya ikhlas lo, enggak. Tapi nanti akan apa? Terbukti dengan sendirinya. Allah Azza Wajalla yang mengetahui apa yang di dalam hati kita maupun di luar kita. Dan buktinya kajiannya apa kitabnya Syekh Muhammad Shalihuddin rahimahullah, beliau bercita-cita agar kitabnya seperti kitabnya Imam Nawawi. Kitabnya senantiasa dipelajari oleh kaum muslimin, dijadikan dibaca, dijadikan referensi dan nilainya. Dan itu dari awalnya setiap kali Syekh rahimahullah itu menerbitkan buku pasti ada harga kitab, harga yang ada di kitab itu tertulis. Yang di hadapan antum ini ya, bukunya spesial, jadi tidak ditulis. Tapi kalau buku aslinya ya, buku aslinya itu ada tulisannya. Buku aslinya itu ada tulisannya harga sekian, sekian, sekian. Karena beliau menginginkan meskipun itu jual, tapi dijual dengan jauh lebih murah. Kenapa? Karena menginginkan keberkahan. Dan terkadang untuk mendapatkan keberkahan, antum harus berkorban jiwa dan raga. Sampai di sini. Dan semoga Allah Azza Wajalla memudahkan kita untuk bisa menjadikan apa yang kita lakukan ini ikhlas karena Allah Azza Wajalla. Nah, sekarang wa mislu qawlihi sallallahu alaihi wasallam, seperti sabda Rasulullah SAW, fil musawwirin, seperti para pelukis, yuqalu lahum, dikatakan kepada mereka, aba ahyu ma khalaqtu, hidupkan apa-apa yang telah kalian ciptakan. Ini diriwayatkan siapa? Diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ini hadisnya sahih. Dan ini hadis yang sangat-sangat menjadikan orang harusnya takut untuk menganggap remeh dari lukisan. Dan lukisan maksudnya di sini adalah apa? As-suratu ra's, idza quti'a ra's fala surata lah. Dalam lafaz yang lainnya dijelaskan di Sahih Jami', yang dimaksud lukisan yang terlarang itu adalah yang ada kepalanya. Kalau kepala itu dipenggal, maka dia bukan lukisan yang diancam. Ngerti-ngerti tuh? Jadi kalau dulu mungkin zaman anak jahiliyah, anak akan bisa menggambar wujudnya Mas Furqan itu dengan wah, bergerai. Ya, wajib. Rambutnya digelung gini. Sama bari. Tapi karena anak sekarang alhamdulillah Allah memberikan penjelasan, kejelasan tentang ini, maka alhamdulillah. Kita lihat di sini harganya, ini ada seluruh kitab-kitabnya Syekh Utsaimin rahimahullah dari awal yang di ini enggak ada. Itu cetakan dari Alamiah, bukan yang resminya. Kalau yang resmi dari muassasah atau dari penerbit-penerbit yang memang izin dengan syekh, itu diberikan harganya. Ini sebagai bentuk apa? Syekh tidak menginginkan adanya apa? Ya, royalti atau keuntungan. Tapi syekh menginginkan agar kitab ini bisa dijadikan rujukan bagi kaum muslimin dan dipelajari dengan mudah. Oleh karena itu, Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, ketika ada yang bertanya tentang hukuk kitabnya beliau bagaimana, meskipun sekarang ada muassasah Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, tapi beliau tidak melarang kalau itu pun kemudian diperbanyak untuk kaum muslimin. Dan itu masya Allah. Lihat bagaimana kitab-kitabnya beliau beredar, diterjemahkan berbagai bahasa. Dan Nana sendiri waktu ingin kembali ke Indonesia, saat itu Nana minta nasihat dari Syekh Soleh Basar Ridha, ibda durusak di Kutub Syekh, mulailah kajian-kajianmu itu dengan kitab-kitabnya Syekh. Karena kitab-kitabnya Syekh itu waktu itu juga kita bahas dan belajar dengan Syekh Soleh Basar Ridha, ya, Qalb Mufid, kemudian ini Tilawah Sittiyah, kemudian juga kitab-kitab yang lainnya. Alhamdulillah Allah Azza wa Jalla banyak memberikan faedah dari apa yang beliau tulis, apa yang beliau jelaskan, itu banyak sekali. Terutama faedah paling banyak yang berkaitan dengan adab menuntut ilmu adalah syarah Ilyatul Talabani. Itu Masya Allah. Moga Allah Azza wa Jalla memudahkan kita nanti, kalau selesai kitab itu, kita ulang dari awal lagi dengan izin Allah. Kitab itu begitu dahsyat, menghancurkan semua ego orang-orang yang menuntut ilmu syar'i dengan intensi yang sama, niat-niat yang sama dari awal. Masya Allah, indah sekali. Nah, kita lanjutkan. Wa mithlu qawlihi ta'ala fil hadis al-qudsi, sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam hadis qudsi, ya. Kaitannya dengan apa? Hadis qudsi. Ana tanya kepada antum, sekarang hadis qudsi itu apa, Mas? Hadis yang asalnya dari Allah Azza wa Jal, ya, redaksionalnya itu menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada hadis qudsi yang sahih, ada hadis qudsi yang lemah, yang dhaif. Dari kalau Al-Quran itu firman Allah Azza wa Jal yang tidak ada keraguan di dalamnya, semuanya sahih. Kalau hadis qudsi ada yang dhaif. Nah, di dalam hadis qudsi Allah Azza wa Jalla berfirman apa? Wa man adlama mimman dhahaba yakhluqu ka khalqi. Jadi siapa yang lebih zalim daripada orang yang menciptakan seperti ciptaanku? Paham sampai di sini? Sehingga di sini فَكَيْفَ تَجْمَعُ بَيْنَ قَوْلِكَ, lalu bagaimana menggabungkan antara perkataanmu إِنَّ اللَّهَ مُنْفَرِدٌ بِالْخَلْقِ, Allah Azza wa Jal itu sendiri dalam melakukan penciptaan, وَبَيْنَ هَذِ النُّسُوسِ, dengan nas-nas dalil di atas, فَالْجَوَابُ, jawab di sini. Al-jawabu an yuqala innal khalqa huwal ijadu wa hadha khasun billahi ta'ala, amma tahwilu syai' tahwilu syai'i min suratin ila ukhra fa innahu laysa bi khalqin haqiqatan wa in summiya khalqan bi'itibari takwini lakinnahu lakinnahu fil waqi' laysa bi khalqin tammin. Fa mathalan هذا النجار صنع من الخشب صنع من الخشب بابا فيقال خلق بابا لكن مادة هذه الصناعة الذي خلقها هو الله عز وجل لا يستطيع الناس كلهم مهما بلغوا في القدرة أن يخلقوا عود عراق abadan. Muda araukin abadan. Wala an yakhluqu darratan wa an la yakhluqu dubaban. Sehingga tadi ini jawabannya. Bagaimana ini ketika menggabungkan antara perkataan bahwasanya Allah Azza wa Jalla itu menyendiri dalam menciptakan, sedangkan di sini adalah apa? Dalam nas-nas itu tentang apa? Ahyu ma khalaqtum. Hidupkan apa yang telah Engkau ciptakan. Seolah-olah yang mencipta itu ada makhluk juga. Lalu bagaimana dengan perkataan bahwasanya Allah Azza wa Jalla itu mencipta dengan menyendiri? Apa menyendiri? Ya, sendiri. Nah, jawabannya adalah perjawabu an yuqal, untuk dikatakan apa? Innal khalqa huwal ijad. Penciptaan itu adalah apa? Ijad, pengadaan. Ijad. Kalau kita di sini ada ijati. Nah, itu ijad. Mas jati, ijati. Wa hadha khasun billahi ta'ala. Dan ini hanya khusus bagi Allah Ta'ala. Khusus bagi Allah Ta'ala. Kenapa? Mencipta dan mengadakan ini hanya bagi Allah saja. Sedangkan ammat tahwilu syai'i, sedangkan mengubah sesuatu, melakukan perubahan sesuatu, min suratin ila ukhra, dari satu bentuk kepada bentuk yang lainnya, fa'innahu laisa bikhalqin, maka ini bukan mencipta. Hakikatan, secara hakikatnya bukan mencipta. Sebagaimana apa? Orang-orang gotong royong itu kan? Ya, ada yang sudah enggak dipakai, kemudian dibentuk macam-macam kreatif itu kan. Ada yang digantung-gantung akhirnya jadi mahal itu kan. Masyaallah. Itu hanya yang dari tadinya dibuang kemudian digantung ganti bentuk jadi lebih mahal lagi. Lebih antik lagi dan yang lainnya. Masyaallah. Itu bukan mencipta, Mas. Tapi merubah bentuk, merubah sesuatu yang akhirnya menjadi nilai jualnya lebih tinggi lagi. Paham dari sih? Itu bukan mencipta. Nah, di sini dijelaskan wa in sumiya khalqan bi itibari takwini, meskipun itu bisa dinamakan penciptaan hanya sekedar untuk ungkapan saja. Ungkapan ketika terjadinya sesuatu tersebut. Lakinnahu, namun ya, namun fil waqi, nyatanya laisa bikhalqin tamin, ini bukan penciptaan yang sempurna, bukan penciptaan yang sebenarnya ya. Kenapa? Famatsalan, contohnya adalah hada najjar, najjar ya. Mas najjar itu ada di paling pojok itu. Mas Najjar vintage ya. Kalau membaring. Sona'a minal khasyab. Beliau itu istilahnya membuat apa? Minal khasyabi, dari kayu, baban, pintu. Bahannya kayu dijadiin pintu. Fayuqalu khalaqa baban. Maka dikatakan bahasanya itu najjar tadi, tukang kayu tadi ya, mencipta siapa? Buah karya siapa? Buah karya tukang kayu itu. Buah karya mencipta di situ. Pintunya itu terbuat dari kayu. Lakin nama data hadi sinaah alladhi khalaqaha wallahu subhanahu wa ta'ala. Tapi sesungguhnya materi yang dipakai untuk membuat pintu itu, yaitu kayu tadi itu, siapa yang menciptakan? Allah Azza wa Jalla. Jadi manusia tadi itu, najjar tadi, tukang kayu tadi, ini hanya merubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Dari bentuk awalnya kayu ke pintu, menjadi pintu. La yastati'un nasu kulluhum mahma balagu fil qudrati an yakhluqu uda arakin abadan. Maka di sini semua manusia, ya, kulluhum, tidak akan mampu, tidak akan sanggup, ya, walaupun itu mahma balagu fil qudwati fil qudrati, walaupun dia itu punya kemampuan yang sangat tinggi, sangat canggih, untuk apa? An yakhluqu uda arakin abadan, untuk menciptakan apa? Uda arakin, ud itu batang, mas, arak batang, arak siwak itu, mas, untuk satu batang siwak saja. Betul, mereka sekarang bisa mengekstrak pasta gigi siwak, tapi bukan dari asalnya tidak ada menjadi ada, tapi ini hanya mengubah, mengekstrak dari satu batang siwak menjadi apa? Jadi pasta gigi siwak F, ya, alas. Sehingga di situ, ya, wala an yakhluqu darratan wa alla yakhluqu dubaban. Mereka tidak bisa menciptakan darrah, biji. Ini bukan biji sawi, mas, ya. Sawi itu gede loh. Biji yang paling kecil pun enggak bisa. Wala an yakhluqu dubaban, tidak pula mencipta apa? Tidak bisa mencipta apa? Dubaban, lalat. Paham dari sini? Naktafi bihadi kudro. Kalau kita menyelesaikan dari yang ini, dan insyaAllah azza wa jal kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, insyaAllah pada pekan yang akan datang. Dan semoga Allah azza wa jal menjadikan apa yang kita pelajari ini sebagai pemberat amalan kita kelak di yaumul hisab, dan kita dianugerahi akhir kehidupan yang baik. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.